Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita, yang jika kita ingin hitung enggak akan berhasil kita menghitungnya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, di sana ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang sangat spesial di hari-hari ini adalah kita masih dipertemukan dengan Ramadan. Kita masih diberikan kesempatan beribadah di Ramadan. Dan di antara ibadah yang Allah bukakan ke kita adalah menuntut ilmu bersama dengan orang-orang soleh, bersama dengan ulama, bersama dengan wali-wali Allah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau ulama yang mengamalkan ilmunya bukan wali Allah, maka tidak ada wali bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah wali-wali Allah tabaraka wa taala. Maka bersyukurlah kita ketika kita bisa bersama mereka melalui karya-karya mereka yang akan memberikan booster keimanan, akan mengangkat derajat kita. Sebagaimana ini terbukti dalam sejarah dan sepanjang sejarah, ada banyak wanita-wanita hebat, wanita-wanita yang punya peran besar, mereka diangkat oleh Allah dengan ilmu. Sebut saja Maryam bintu Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Adra'i. Nama besar ini adalah seorang muhaddithah, ahli hadis. Agamanya pun juga luar biasa. Wanita salihah. Punya peran besar. Bahkan seorang Ibnu Hajar rahimahullah itu membaca di hadapan beliau. Apa kunci beliau? Kok bisa beliau Maryam bintu Ahmad bin Muhammad ini begitu spesial? Jawabannya kata para ulama, beliau itu muhibbatun lil ilm. Beliau itu mencintai ilmu. Beliau itu mencintai ilmu. Dan beliau belajar dari ulama-ulama besar. Dari ahli-ahli ilmu. Bukan satu, bukan dua, tapi ulama. Sehingga beliau direkomendasikan, diberikan ijazah oleh imam-imam besar, At-Taqi bin Sa'iq dan lain-lain. Kok bisa perannya besar Pak Ustadz? Kok aku gak punya peran apa-apa di lingkungan? Karena beliau mencintai ilmu. Cinta kepada ilmu. Dan dibuktikan dengan sungguh-sungguh dalam belajar. Sungguh-sungguh dalam berguru. Sungguh-sungguh dalam mengkaji. Itu yang membuat beliau berhasil dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bisa bermanfaat. Beliau salihah dan muslihah di waktu yang sama. Saleh untuk diri beliau dan memperbaiki kesolehan orang lain dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semakin membuka mata kita bahwa peran-peran penting, karya-karya besar bukan hanya milik laki-laki, tapi wanita yang salehah, yang mencintai ilmu, yang bersungguh-sungguh, yang senantiasa minta tolong sama Allah, beribadah sama Allah, akan memiliki kedudukan seperti itu juga. Maka marilah kita mulai dari sekarang. Aku kayaknya udah terlambat nih Pak Ustadz. Kemampuan Allah itu tanpa batas, ibu-ibu. Dan anggap saja benar kita tuh sudah berat lah untuk berbuat banyak. Tapi dengan kita mulai hari ini, mungkin bukan di saat kita hidup, tapi derajat itu diberikan di era anak-anak kita. Anak kita udah besar-besar, anak aku udah besar-besar nih Pak Ustadz, agak berat juga. Cucu kita bisa jadi. Kan gak harus di era kita. Tidak ada alasan untuk tidak memulai perubahan. Tidak ada alasan untuk tidak mulai belajar. Makanya Imam Bukhari menyampaikan, walau secara makna disitir ya dari beliau, walaupun telah berusia, walaupun telah menjadi atau megang kedudukan tinggi di masyarakat, tetap kita harus belajar. Itu disitir dari ucapan beliau rahimahullah. Allah itu maha baik. Allah itu asy-syakur. Maha mengganjar. Allah enggak mungkin sia-siakan. Famaya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seperti partikel terkecil, dia akan melihat buahnya, dia akan melihat pahalanya, dia akan melihat keberkahannya, dia akan melihat hasilnya. Itu kalau kebaikannya kecil. Lalu bagaimana dengan ilmu yang satu ayat lebih tinggi dan lebih besar daripada dunia dan isinya? Mungkinkah sia-sia karena kita udah yang kita anggap diri kita tua? Enggak mungkin. Mungkinkah sia-sia karena kita merasa diri kita udah jadi nenek? Enggak mungkin. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seperti partikel yang paling kecil, dia akan melihat. Makanya kan dijelaskan sebagian ahli ilmu, kalau kita ingin tahu sebenarnya yang kita lakukan kemarin-kemarin gitu ya, atau di bulan lalu atau di tahun lalu, itu tuh itu amal soleh atau bukan ya, maka lihatlah kondisi kita hari ini. Kalau benar-benar amal soleh akan memberikan perubahan yang baik buat kita, dan nanti akan kita lihat di akhirat kelak. Makanya ulama mengatakan jazaul hasanati hasanatu ba'diha. Salah satu bentuk ganjaran dari sebuah kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Kebaikan berikutnya. Jadi kita lihat aja berikutnya ini baik atau buruk. Kalau ternyata berantakan, kayaknya kita harus evaluasi amalan kemarin. Walaupun kayaknya kemarin udah mantep banget, belum tentu. Pernah gak hadirin dan ibu-ibu makan makanan enak, oh kayaknya maknyus banget, enak banget, 2 jam berikutnya buang-buang air. Terus buang-buang air, minum oralit gak berhenti juga. Akhirnya dibawa ke UGD. Kata bu dokter, bu, ibu keracunan makanan. Oh, terus kita bilang, tapi enak loh dok. Bahkan aku sampai nambah 2 kali, banyak yang aku makan. Ya itu makanya gak selesai-selesai, semakin memperkuat. Jadi makanan yang kita anggap enak ternyata itu racun, hadirin. Nah, dari mana kita tahu hasilnya beberapa waktu berikutnya? Oh, hasilnya jadi buang-buang air, bukannya sehat ini tubuh. Betul gak nih, hadirin? Makanya jangan berkecil hati, terus belajar, belajar, belajar, dan beramal. Oleh karena itu, semoga Allah kasih taufik buat kita, dan semoga kita tidak mengidap penyakit berkecil hati, penyakit putus asa, apalagi di Ramadan. Ramadan itu bulannya harapan, ihtisaban, kata Nabi SAW. Barang siapa yang puasa, iman dan ihtisab, berharap. Tarawih, iman dan berihtisab, berharap lagi. Lalu mencari Lailatul Qadar, iman dan ihtisab. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu, dan ihtisab adalah harapan. Jadi bulan Ramadan ini bulan harapan. Enggak boleh lemes-lemes. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, kita kembali ke Al-Wabilus Sayyib. Dan hadirin, kita kemarin itu sudah sampai pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yusalli shalah wa ma kutiba lahu illa nisfuha illa thuluthuha illa rubu'uha illa khumusuha hatta balagha ushruha." Sesungguhnya seorang hamba itu mengerjakan salat, dan tidaklah pahala yang dicatat di sisi Allah kecuali hanya setengah, kecuali hanya sepertiga, kecuali hanya seperempat, kecuali hanya seperlima, bahkan sampai hanya sepersepuluh. Padahal sholatnya, sholat maghribnya tetap 3 rakaat, hadirin. Jadi jangan bilang, oh mungkin sholat zuhurnya 2 rakaat kali Pak Ustadz, jadi setengah. Oh enggak. Oh jangan-jangan sholat maghribnya 1,5 rakaat kali Pak Ustadz, jadi cuma dapat setengah. Atau sholat maghribnya 1 rakaat Pak Ustadz, biar dapat, sehingga cuma dapat sepertiga. Oh enggak nih Bu, ini sholatnya secara gerakan komplit, secara kasat mata semua dikerjain. Puasanya secara kasat mata sengada bedanya dari subuh sampai maghrib. Lagi pula kan gak bisa puasa sampai zuhur. Mungkin puasanya setengah hari kali puasa, jadi dapat pahala setengah. Lo gak bisa, Bu. Makanya kok bisa ada yang dapat setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, bahkan sampai cuma sepersepuluh. Padahal yang dilakukan 100%. Gerakan yang dikerjakan 100%. Bacaan yang diucapkan 100%. Mari kita lihat. Ini kaidah dan ini penting banget diketahui khususnya di Ramadan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fatafadulul a'mali indallahi bitafaduli ma fil qulubi minal iman wal ikhlasi wal mahabbati wa tawabi'iha." Sesungguhnya perbedaan pahala dalam sebuah amalan itu, atau dalam amal-amalan itu, perbedaannya di sisi Allah itu terletak pada perbedaan besar kecil apa yang ada di dalam hati-hati seorang hamba-hambanya. Dari keimanan, keikhlasan, rasa cinta, dan seluruh konsekuensinya yang ada di dalam hati. Maka amalan yang sempurna adalah amalan yang menggugurkan dosa yang sempurna juga. Dan sebaliknya, wa naqisu bihasabihi. Dan amalan yang enggak sempurna, yang kurang, itu pun juga sesuai dengan kadar kekurangan itu. Dan menggugurkan pahalanya juga sesuai dengan kekurangan itu tadi. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu kaidah kata para ulama, bahwa tinggi rendahnya amalan, banyak sedikitnya pahala dari amalan, itu tergantung tingkatan apa yang ada di dalam hati seorang hamba. Dari iman, keikhlasan, rasa cinta kepada Allah, dan pengguguran dosa, itu tergantung sempurna atau tidaknya amalan tersebut. Hadirin, jadi besar kecilnya pahala dari sebuah ibadah, banyak sedikitnya pahala dari sebuah ibadah, sempurna atau tidaknya sebuah amalan, itu tergantung tingkatan iman seseorang, besar kecilnya iman seseorang, besar kecilnya cintanya kepada Allah, seberapa maksimalnya keikhlasan dia. Semakin besar iman kita, semakin maksimal keikhlasan kita, semakin dalam cinta kita, maka amalan tersebut semakin sempurna, semakin tinggi, semakin berpahala, dan semakin menggugurkan dosa. Gitu. Itu kaidah hadirin. Itu kaidah. Dan itulah kunci dari orang-orang hebat. Masih ingat apa yang dijelaskan para ulama? Apa kata para ulama tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an? Kata mereka, masabaqahum Abu Bakar bikathratis siyam wala shalah. Abu Bakar itu tidak mengalahkan para sahabat dengan sebatas banyaknya puasa dan banyaknya sholat. Artinya, kalau kita lihat kuantitas puasa dan sholat Abu Bakar, itu bisa disaingi oleh sahabat-sahabat yang lain. Sehingga bukan karena faktor ini Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengungguli seluruh para sahabat dan seluruh umat. Tapi apa kata para ulama? Walakin bi syai'in waqara fi sadrihi. Namun beliau mengungguli seluruh orang, seluruh manusia, seluruh umat, seluruh para sahabat. Karena sesuatu yang menancap di dalam dada beliau. Apa yang menancap, ibu-ibu? Alladhi waqara fi sadrihi huwa hubbullah wa nasihatu li khalqihi. Yang menancap dengan dalam, di dalam hati Abu Bakar As-Siddiq adalah cintanya kepada Allah. Cintanya kepada Allah. Dan selalu menginginkan yang terbaik untuk orang lain. Cintanya kepada Allah dan selalu ingin memberikan yang terbaik buat orang lain. Mentalnya Abu Bakar itu bagaimana memberikan yang terbaik buat orang tanpa pamrih. Itu yang membuat beliau melejit. Itu hadirin. Kembali ke keterangan Al-Ibnul Qayyim. Tinggi rendahnya amalan, besar kecilnya pahala, kemampuannya menggugurkan dosa, itu tergantung apa? Tinggi rendahnya iman, besar kecilnya keikhlasan, dalam dan dangkalnya rasa cinta kepada Allah. Itu. Makanya Fatimah binti Abdul Malik. Siapa Fatimah ini? Binti Abdul Malik. Istrinya ini Pak Ustaz. Ya istrinya siapa? Enggak mungkin suami hadir. Istrinya Umar bin Abdul Aziz. Di setelah Umar wafat, Fatimah istri beliau pernah menyampaikan, kita tahu Umar bin Abdul Aziz nama besar. Nama besar, orang-orang mulia. Kata istrinya, lihat istrinya mengatakan, wallahi makana bi aktsarin nasi salatan wala bi aktsarihim siyama. Demi Allah, suamiku itu bukanlah orang yang paling banyak salat sunnah dan bukan orang yang paling banyak puasa. Bukan karena malas, tapi karena beliau khalifah. Urusannya banyaknya minta ampun hadirin. Sehingga mungkin secara kuantitas sholat ada yang lebih banyak daripada beliau. Kalau kita lihat dari sisi kuantitas puasa sunnah, ada banyak yang lebih atau banyak orang yang lebih banyak daripada beliau. Tapi lihat istri, ini istri beliau mengatakan, walakin wallahi ma ra'aitu ahadan akhwafa lillahi min Umar. Tapi demi Allah, aku belum pernah melihat ada seorang pun yang lebih takut kepada Allah dibanding suamiku Umar. Allahu Akbar. Demi Allah, aku belum pernah melihat ada seorang pun yang lebih takut kepada Allah dibanding suamiku Umar. Itu hadir. takut adalah amalan hati, ibu-ibu. Jadi mungkin secara kuantitas ibu-ibu kalah, baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Ada banyak wanita atau ibu-ibu sekalian itu sedih di Ramadan, gak bisa maksimal baca Quran karena ngurus anak. Kalau anaknya satu, kalau anaknya 13, itu gimana diri? Dan ke-13 anak itu jedanya 2 tahun. Subhanallah. Dan anak terakhir anak 13 usianya 2 tahun. Syaban kemarin taspek positif lagi. Itu gimana coba hadirin yang Allah muliakan. Akhirnya sedih ini, Bu. Aduh, gimana aku ini Ramadanku? Baru baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anak ke-13 nyemplung. Akhirnya dengar suara tangisan dari kamar mandi, segera di. Ternyata pintu kamar mandi kebuka. Akhirnya masuk tuh anak ke-13 yang usia 2 tahun nyemplung tuh. Siapa yang buka? Anak yang ke-9. Masya Allah, gak sih 13 anak tuh. Udah di ini lagi, udah ada. Butuh waktu setengah jam untuk menenangkan. Akhirnya ini anak tidur, duduk lagi. Ta'awudz lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiba-tiba piring pecah di dapur. Piring pecah. Ternyata anak kedua lagi eksperimen untuk bukber, tapi mecahin piring. Akhirnya dicek lagi, pengen cek gak ada apa-apa. Ubling semua, sapu lagi. Butuh waktu setengah jam untuk beres-beres. Sudah satu jam gak ada. Duduk lagi. Tau tega, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiba-tiba dengar klakson dari depan rumah. Terus dengar suara gerubak gitu. Ternyata anak pertama main sepeda nabrak. Akhirnya kita keluar. Ngurus-ngurus lagi. Butuh satu jam. Pas duduk manis, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah membaca nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan asar. Ya Allah. Gitu. Udah adzan asar, saya belum baca nih. Akhirnya salat asar. Sebelum salat asar, bangunin tuh 13 anak dengan tingkah pola masing-masing. Si abang lagi kesakitan, yang ini lagi tadi tidur habis kecemplung segala, terus yang lain lagi, aku tunggu ya beres-beres dapur dulu, aku mandi dulu segala macam, siap-siap gitu. Terus baca zikir petang, pas mau buka mushaf mau baca Quran lagi hadirin, bapaknya anak-anak datang. Allah. Kan pulang cepat besok Ramadan. Siapin lagi sebagai wanita istri soleha, nyambut, beresin segala macam. Udah selesai, mau baca, lihat jam. Sejam lagi mau buka, harus masuk dapur siap-siap. Udah, gak kebaca itu hadirin. Bukan karena gak mau hadirin, seringkali kita lihat banyak wanita, banyak ibu-ibu yang semangat untuk beribadah. Tapi karena kondisi, karena tanggung jawab, karena keterbatasan waktu, akhirnya secara jumlah, secara kuantitas tidak bisa sebanyak yang lain. Maka ini jawabannya, keikhlasan. Keikhlasan, rasa cinta kepada Allah. Lalu seperti apa Bapak punya mental ingin kasih yang terbaik buat orang dan ingin yang terbaik buat orang? Kalau kita bisa lakukan itu, ini kaidah dan ini sudah terbukti dan langsung dibuktikan oleh manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Begitu juga dengan wanita yang harus bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri, untuk menafkahi anak-anak, dia single parents. Hati kecilnya berteriak, aku pengen bisa maksimal ibadah, mengkhatamkan Quran seperti saudari-saudariku, tapi gak bisa. Anakku 3, ayahnya meninggal, aku sendiri sekarang. Aku harus terus tegap, melangkah, tawakal kepada Allah, lalu berjuang untuk anak-anakku. Tapi semua ada konsekuensi. Akhirnya khatamannya gak bisa sebanyak teman-temannya yang punya banyak waktu di Ramadan. Bukan gak mau, bukan kalah mental, tapi kalah waktu. Waktunya kalah. Atau mungkin ada wanita yang sakit, akhirnya dia gak bisa baca sebagaimana teman-temannya baca. Hadirin, iman, keikhlasan, cinta, dan ingin yang terbaik buat orang, pegang ini. Ini terbukti berhasil. Kembali ingat ucapan Fatimah binti Abdul, saya enggak, Pak, suamiku, dengan jujur suamiku bukan orang yang paling banyak puasanya, bukan orang yang paling banyak sholatnya, tapi aku enggak pernah melihat ada orang lebih takut kepada Allah dibanding suamiku. Hadirin, makanya Abu Darda radhiyallahu ta'ala, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya habbada namul akyas wa fitruhum kaifa yasbiqu sahar al jahilin. Sahar al jahilin wa siyamahu. Duhai, kata beliau, kok bisa tidurnya orang-orang yang berilmu dan tidak puasanya orang-orang yang berilmu, itu bagaimana bisa mengalahkan begadangnya orang-orang bodoh dan puasanya orang-orang bodoh? Maksud begadang di sini itu ibadah malamnya. Jadi bisa jadi ada orang yang berilmu itu durasi tahajudnya enggak selama tetangganya, tapi ilmunya membuat dia takut kepada Allah, ilmunya membuat dia benar-benar mencintai Allah. Jadi walaupun dia cuma tahajud 1 jam dan tetangganya 3 jam, tapi sejam itu, hadirin ya Allah, penuh dengan rasa cinta. Lalu ikhlas, dia gak kasih tahu siapapun. dia nggak pamerkan di pagi atau siang harinya. Dan mungkin hari itu dia nggak puasa. Tapi imannya, cintanya, bukan karena malas nggak puasa, tapi mungkin ada alasan syar'i. Mungkin untuk karena dia fokus ke amalan lain. Dan cintanya, imannya, rasa keikhlasannya itu membuat dia mengalahkan orang-orang yang berpuasa pada hari itu. Maka tidak ada ruang untuk pesimis di Ramadan, khususnya bagi ibu sekalian, bagi saudari-saudari kita yang merasa gak maksimal secara kuantitas. Perbaiki kualitas, perbaiki apa yang ada dalam hati kita. Ibadahlah hanya untuk Allah. Ibadah dengan rasa cinta. Pupuk rasa takut akan azab Allah. Ingat dosa, ibu-ibu. Bersihkan hati kita. Maka kita bukan hanya bisa bersaing dengan orang-orang yang khatamannya berkali-kali, tapi bisa jadi kita mengalahkan mereka walaupun khataman kita cuma sekali atau dua kali. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, Imam Ibnu Qayyim, Tim Kanjan, dan seluruh kaum muslimin agar mendapatkan ampunan Allah serta dosa di Ramadan. Mendapatkan ampunan Allah atas seluruh dosa di Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustaz, izin bertanya. Saya sedang menyusui. Saya khawatir bila saya berpuasa akan membuat air susu ASI saya turun. Saya punya kekurangan pada payudara saya untuk mengeluarkan ASI-nya, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya berpuasa dengan makan minum yang ekstra banyak ketika sahur atau saya tidak berpuasa dan bayar fidyah saja. Saya bingung sekali saat ini, Ustaz, tolongin saya. Semoga Allah menolong saya untuk pertanyaan ini dijawab. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama yang perlu kita renungkan adalah bahwa wanita hamil dan ibu menyusui yang bersih dari nifas itu tidak boleh enggak berpuasa, kecuali jika mereka khawatir dampak buruk pada diri mereka atau anak mereka. Jadi bukan sebatas statusnya hamil atau menyusui otomatis bisa gak puasa, tidak. Namun hadirin, dia boleh berbuka jika dia khawatir. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas ketika menjelaskan Al-Baqarah 184, ada kata-kata idza khafata. Jika wanita yang hamil dan menyusui itu khawatir, takut gitu. Jadi dalam kasus ini hadirin yang dimuliakan, hukum asalnya wanita yang menyusui berpuasa. Nah, tinggal buat beliau yang bertanya apakah bisa dicari solusinya sehingga bisa tetap berpuasa. Contoh tadi, makan ekstra lebih. Nah, kalau dengan makan ekstra itu masalah terselesaikan, maka dia puasa dan makanlah ekstra. Tapi kalau udah makan ekstra tetap saja ada masalah dengan ASI-nya, dan jangan lupa konsultasi dengan pakar, gimana nih gitu. Kalau ternyata tetap masalah dan dokter menyarankan untuk tidak berpuasa, maka dia bisa ambil rukhsah ini. Lalu ketika dia gak puasa, apa yang harus dilakukan? Perlu kita ketahui terjadi perbedaan di tengah para ulama. Perbedaan di tengah-tengah para ulama. Dengan keterbatasan dan kebodohan saya lebih cenderung ke keterangan Abdullah bin Abbas dan Ibnu Umar, yaitu fidyah. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Baqarah 184, وَعَلَى الَّذِينَ يُتِقُونَهُ فِدْيَةٌ تُعَامُ مِسْكِنٍ, dan bagi orang-orang yang kesulitan untuk puasa. Dengan tafsirnya dijelaskan para ulama ya, maka dia bayar fidyah. Untuk satu hari gak puasa, kasih makan fakir miskin. Maka dijelaskan bahwa wanita hamil dan menyusui yang bersih dari nifas itu diikut digabungkan dengan orang-orang yang sakit, yang gak bisa berpuasa dan tidak ada harapan untuk sembuh secara medis. Wallahu ta'ala misal. Walaupun banyak ulama berbeda dengan pandangan ini, oleh karena itu saya ingin menjelaskan masalah perbedaan para ulama. Dan semua ulama kita yang kita muliakan, kita akui. Makanya dengan saya katakan, dengan kebodohan saya dan keterbatasan saya cenderung ke pandangan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, para ulama, seluruh umat muslim diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, serta keistiqomahan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Ustadz, Ustadz saya cenderung dengan seorang laki-laki, namun laki-laki tersebut saat ini sedang tidak ingin memulai hubungan karena gak mau kalau ujungnya gak jadi. Karena beliau beberapa kali mengalami kegagalan dalam hubungan dengan orang lain. Tapi dia merasa memiliki banyak masalah hidup dan merasa kasihan jika pasangannya harus ikutan dengan masalahnya. Belum lagi jika pasangan berubah setelah tahu mengenai masalah hidupnya. Ustaz, saya ingin saran dari Ustaz, sebaiknya apa langkah yang saya lakukan? Apakah ini jawaban bahwa saya harus pergi meninggalkannya saja? Atau berusaha melakukan sesuatu, mohon arahan Ustaz jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, hendaknya dalam hal-hal seperti ini kita yang pertama minta pertolongan sama Allah, istikharah oleh yang paling tahu. Ini kan masalah besar ya, nggak mudah. Minta pertolongan sama Allah. Terus yang kedua, musyawarahkan dengan orang-orang yang punya ilmu agama dan bijak, gitu loh. Perlu musyawarah. Kata para ulama, tidak akan menyesal orang yang beristikharah dan bermusyawarah dengan orang-orang yang tepat, gak menyesal. Lalu yang ketiga, apapun yang dipilih, pastikan kita berada di jalan yang dihalalkan oleh Allah. Artinya kalau misalnya ingin sama laki-laki itu, ya menikah gitu loh, di jalan yang halal. Kalau tidak, ya berarti menjaga jarak sebagaimana berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram, gitu aja udah. Jadi apapun keputusannya, pegang, jangan sampai kita buat dosa dan jangan sampai kita jatuh ke dalam kemaksiatan. Selebihnya itu butuh didiskusikan secara detail. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallah ilaikum Ustaz wa iyakum. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim dan seluruh ulama serta juga Ustaz, keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustaz, izin bertanya, ini titipan pertanyaan dari ibu saya tentang hadis bahwa Allah menghalalkan perbuatan cerai tapi membenci perceraian tersebut. Apakah itu hadis yang sahih? Qadarullah, ibu saya menggugat cerai ayah saya belum lama ini karena ayah saya senantiasa memfitnah dan sudah tidak percaya ibu saya lagi dan sudah mengatakan talak kepada ibu saya dengan mengembalikan ibu saya ke kakaknya. Jazakallah khairan Ustaz atas segala ilmunya, mohon nasihat dan doa untuk kami. Barakallahu fikum, barakallah. Ibu jamaah sekalian, masalah cerai atau talak itu pelik. Jadi saran saya, konsultasikan secara detail dan private. Karena ini berkaitan dengan berapa kali dan apa redaksi yang digunakan dan lain-lain. Dan perlu kita ketahui bahwa pembahasan tentang talak adalah salah satu pembahasan paling pelik dalam ilmu fikih. Di antara pembahasan yang paling pelik, paling sulit dalam ilmu fikih, butuh kehati-hatian, butuh rasa takut sama Allah, butuh penguasaan materi dan kasus secara dalam. Oleh karena itu banyak para ulama menguasai pembahasan tentang talak dan perceraian bertahun-tahun. Dan sebagian ulama enggak berani berfatwa dalam masalah talak. Karena kalau salah fatalnya minta ampun. Karena kalau salah kita bisa jadi memisahkan orang yang sebenarnya masih suami istri, itu kan fatal. Jadi bahkan sebagian ahli ilmu enggak mau menjawab masalah perceraian di forum umum. Karena butuh waktu, butuh mendengar dari dua belah pihak, butuh memastikan apa kalimat yang digunakan dan seterusnya. Oleh karena itu marilah kita bertakwa kepada Allah dan perlu konsultasi lebih private dalam masalah ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khair kepada yang jazakallahu khair kepada jemaah semua. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan hari-hari bulan Ramadan dengan baik. Dan semoga Allah SWT memberikan hidayahnya kepada kita dan menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.